di benakku yang membuat hati ini rindu, rindu kepadamu. Satu tambah satu bahagia engkau berikan, dan di setiap waktu kau sirami aku dengan kasih sayang. Say. Terhadap diriku yang membuat aku makin sayang, sayang kepadamu. Habis satu tambah satu bahagia engkau berikan, dan di setiap waktu kau sirami aku dengan kasih sayang. Setiap waktu kau sirami aku dengan kasih sayang. Habis satu tanpa satu bahagia kan ku berikan, tiada habisnya kasih sayangku terhadap dirimu. Walau berjuta tetap hanyalah dirimu, satu tambah satu aku dan